Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Ya, kita kembali akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Busabiyah fi Tashili Matan Al-Ajurumiyah karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Musabi hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita sudah mulai masuk pada pembahasan Atofu An-Nasaq. Ya, pembahasan dari Atofu An-Nasaq. Dan kita sudah membahas dua huruf dari huruf-huruf ataf dan huruf-huruf ataf, ya, yaitu al-waw, ya, al-waw dan al-fa, ya, al-waw sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin limutlaqil jama', ya, limutlaqil jama', ya, menunjukkan sama-sama mendapatkan hukum, ya, hukumnya sama antara al-ma'tuf alaih dan al-ma'tuf, ya, kemudian tanpa menunjukkan tertib atau ma'iyah, ya, contohnya ja'a zaidun wa amrun. Ya, semuanya mendapatkan hukum yang sama, itu al-maji, datang. Semuanya datang. Zaid datang, Amr datang. Isbatul hukum. Ya, tetapi siapa yang duluan datang antara Zaid dan Amr, tidak bisa kita tentukan hanya sekedar, ya, melalui jumlah yang ada. Walaupun Zaid disebut terlebih dahulu, bukan berarti dia yang datang terlebih dahulu. Dan juga tidak berarti, ya, datangnya bersamaan. Bisa jadi bersamaan, bisa jadi Z terlebih dahulu, bisa jadi Amr terlebih dahulu. Ya. Adapun alfa, fa itu adalah litartib wa ta'qib. Tartib menunjukkan asani ba'dal awal. Bahwasanya yang kedua itu setelah yang pertama. Ma'tuf itu setelah ma'tuf alaih. Ja'a zaidun fa'amrun. Maka urutannya Zaid datang terlebih dahulu, baru diikuti Amr. Ya, kemudian ta'kib menunjukkan bila bila muhmalah, tanpa ada muhmalah. Ya, mubasyarah, langsung yang kedua setelah yang pertama. Ma'tuf, ya, setelah ma'tuf alaih, ya, secara langsung, tanpa ada senggang atau interval waktu. Taib. Bismillah. Kita masuk pada huruf yang berikutnya. Yang ketiga adalah summa. Summa. Bidammi atfa. Wahia litartib wattarahi. Ya, summa untuk tartib dan tarahi at-tartib. Sama seperti sebelumnya. Ya. An-nasani ba'dal awal. At-tarahi an yaqa as-sani ba'dal awal bimuhlah baik. Sebelumnya, coba saya minta tolong bagi yang memiliki kitabnya, terutama yang cetakan yang baru. Nanti bisa ke inbox atau ke komen. Tolong cek yang sebelumnya yang fa, ya, tentang pengertian takib. Apakah di situ disebutkan bila muhlah atau bila muhmalah? Ya. Karena yang lebih tepat sebenarnya muhlah. Ya. Muhlah itu menunjukkan tarakhi tadi. Ada senggang waktunya. Kalau muhmal itu beda lagi sebenarnya artinya. Muhmalah itu terabaikan. Ya. Terabaikan itu muhmalah. Ya. Coba dicek lagi apakah memang tertulis di situ makna takib an yaqa asani ba'dal awal bila muhmalah atau bila muhlah. Setelah ha itu apakah ada mimnya atau langsung ke lam? Atau langsung ke lam. Ya, tolong dicek bagi yang memiliki kitabnya. Ya, begitu juga di akhir paragraf, ya, idza kana maji'u amrin aqaba maji'i zaidin min ghairi muhmalah. Itu min ghairi muhmalah apa min ghairi muhlah? Ya, tolong dicek ya, karena di cetakan pertama di sini tertulis muhmalah. Ya, kemudian beliau menerangkan pengertian dari at-tarahi an yaqa as-sani ba'dal awal bimuhlatin. Sebenarnya ini yang lebih tepat. Ya wallahu ta'ala. Muhlah bukan muhmalah. Taib. Nahu bimuhlah. Taib. Muhlah itu adalah senggang waktu. Ya. Misalnya Nahwu kita contohkan di sini langsung. Ja'a Zaidun thumma Amrun. Ya. Ini bisa kita katakan thumma Amrun idza kana idza kana maji'u amrin ba'da maji Zaidin bimuhlatin bimuhlatin. Ya, ada senggang waktunya. Zaid datang, kemudian ada senggang waktu beberapa menit, beberapa saat, kemudian Amr datang. Maka ini dikatakan summa. Ada muhlahnya, ada interval waktunya. Taib. Di sini, jazakallah khair Abu Yahya, ya, memberikan keterangannya, bila muhlah, ternyata benar ya, bila muhlah. Karena makna muhmalah itu bukan senggang waktu, tapi terabaikan. Taib. Ini beda, ini summa ya. Summa dengan alfa itu sama dari sisi bahwasannya memberikan faedah tertib. Yang kedua itu setelah yang pertama. Ya. Menunjukkan urutan, ya, dan bedanya hanya saja kalau alfa itu ditakib, tidak ada jeda antara maktuh dengan maktuh alaih. Berbeda dengan summa, di situ ada jedanya. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini, ya, jedanya itu adalah sesuai dengan konteks jumlahnya. Konteks jumlahnya. Ya. Karena bisa jadi misalnya ya, yang sering dicontohkan tazawwajat tazawwajat Hindun fawaladat ba'da tis'ah ti ashur. Ya. Hindun menikah kemudian melahirkan setelah 9 bulan. Taib. Ya, 9 bulan tentu adalah waktu yang cukup lama. Tetapi kita menggunakan fa di sini. Tazawwajat Hindun fawaladat. Kemudian dia melahirkan, bukan summa waladat. Kenapa? Karena walaupun itu adalah 9 bulan dan lama, tapi itu adalah memang waktu yang wajar ya bagi seorang yang menikah kemudian dia melahirkan setelah 9 bulan. Ya. Maka lebih tepat menggunakan fa di situ. Ya, ini maksud insyaallah dipahami ya maksudnya. Ya di situ bila muhlahnya itu tergantung keadaan. Tergantung jumlahnya. Tidak mesti harus sedetik, dua detik setelahnya tanpa ada jeda, enggak. Tetapi tergantung jumlahnya. Taib. Arabi. Au. Ya, Arabi au. Au wahiya tustakmalu lima'anin. Wahiya tustakmalu lima'anin. Minha asyak, ragu. Ya. Au itu digunakan untuk berbagai makna. Untuk berbagai makna. Au sebagai harfu atof. Maknanya bisa banyak ya, bukan hanya satu. Ya. Bahkan tergantung misalnya apakah dia didahului oleh khobar atau insya. Ya. Maka itu berbeda maknanya. Nah, diantara maknanya adalah asyak. Adalah asyak, ragu. Misalnya, nahu ja'a zaidun au amrun. Au amrun. Ja'a zaidun au amrun. Ya. Idza kunta syakan fil ja'i minha minhuma. Idza kunta syakan fil ja'i minhuma. Siapa yang datang di antara keduanya? Ya, ragu. Ragu. Nah, ini tergantung kondisi juga. Artinya, tidak bisa, misalnya, ja'a zaidun au amrun. Oh, ini berarti au maknanya ragu. Tidak. Tidak bisa dilangsungkan seperti itu. Ini akan tergantung kondisi, tergantung mutakalimnya seperti apa. Ya. Bagaimana maksudnya contoh? Dengan contoh yang sama, walaupun tidak disebutkan oleh Asy-Syarih di sini, dengan contoh yang sama, ya, ja'a zaidun au amrun, itu maknanya bisa tashkik, bukan syak. Ya, kalau syak, mutakalimnya yang ragu. Kalau syak, ya, pembicaranya yang ragu. Misalnya, saya mengatakan kepada fulan, ja'a zaidun au amrun. Ya, sayanya lupa antara dua orang ini ada yang datang, tapi lupa zaid atau amr ya. Kemudian saya katakan ja'a zaidun au amrun. Ya, sayanya yang bingung. Ini namanya syak. Tapi bisa jadi saya sudah tahu. Ya. Saya sudah tahu. Saya sebagai orang yang berbicara sudah tahu yang datang salah satu dari keduanya. Ya, tapi saya katakan ja'a zaidun au amrun untuk tashkik. Ya, membuat orang lain ragu. Beda lagi ini. Ya, bikin orang lain ragu. Ini juga di antara makna waw. Walaupun tidak disebutkan di sini ya. Tashkik. Ja'a zaidun au amrun. Saya sebagai orang yang mengatakan itu tahu yang datang misalnya Z. Tapi untuk ya memberikan kesan kepada pendengar bahwasanya ya masih diragukan nih siapa yang datang. Itu namanya tashkik. Ya dengan jumlah yang sama ya itu bisa dengan makna yang berbeda. Al-Khamis Am. Ini kita ambil satu lagi insyaAllah. Al-Khamis Am. Wahia litalabi ta'yin ba'da hamzah al-istifham. Untuk menentukan ta'yin, ya, ta'yin itu memastikan setelah sebelumnya didahului oleh al-hamzah, hamzah al-istifham. Misalnya, nahu. Aja'a Zaidun am Amrun. Ada tanda tanyanya ya di sini ya. Aja'a Zaidun am Amrun. Ya. Aja'a Zaidun am Amrun. Idza kunta. Aliman anal jai. Ahaduhuma. Walam ta'lam aynahu. Watalabta minhu ta'yin. Taib. Jadi idza kunta aliman, kalau engkau mengetahui kedua, salah satu dari keduanya itu datang tapi enggak tahu siapanya, maka engkau mencari tahu siapa orangnya. Ya, kalau bahasa kita yang datang Z atau Amr. Ya. Kita bertanya kepada orang lain, yang datang itu Z atau Amr. Ya. Maka jawabannya, ya, jawaban dari pertanyaan ini salah satu dari dua. Fayuqalu fayuqalu atau fayujabu an hadha as-su'al al-madhkur bi ta'yin ahadihima. Ya. Fayuqal Zaidun misalnya. Ya. Au yuqal Amrun. Ya. Wala yuqal Na'am au la. Ya. Kalau hamzah istifham, aja'a Zaidun misalnya. Kalau hamzah istifham dimulai dengan hamzah istifham, aja'a Zaidun, apakah Zaid datang? Maka jawabannya apa? Jawabannya iya atau tidak. Na'am ja'a Zaidun. La, ma ja'a Zaidun. Misalnya demikian. Tapi kalau sudah ada amnya di situ, aja'a Zaidun am Amrun, maka jawabannya apakah engkau menjawab Zaidun atau menjawab Amrun? Aja'a Zaidun am Amrun? Apakah yang datang itu Zaid atau Amr? Ya. Maka jawabannya, imma kita jawab Zaid, tergantung siapa yang datang. Kalau yang datang Zaid, kita jawab Zaid. Kalau yang datang Amr, kita jawab Amr. Ya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi lahunna subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.